Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walaha ma ba'd. Kita masih pada al-qa'idatul rabi'ah. Ghairu nususi ma yatabadaru minna ila dhihni min al-ma'ani wa huwa yakhtalifu bihasabi siyaqi wa ma yudhafu ilahi al-kalam. Kemudian di syarah kita masuk ke inqisam nas fi thalathati aqsam. Al-qism al-awwal man ja'ala al-dhahir al-mutabadir min al-ma'na al-haqqan yaliku billahi 'azza wa jalla wa qawla dalalata 'ala dhalik wa ulahum as-salaf. Al-qism al-thani man ja'ala al-dhahir al-mutabadir min usul sifatati ma'nan batilan la yaliku billahi wa huwa هو التشبيه التمثيل وبقولنا تعالى ذلك والرد عليه من عدة وجوه من كم ثلاثة أوجه الرجل الأول الرجل الثاني الرجل الثالث طيب يعني مذهبهم باطل محرم من عدة أوجه ذكر الشيخ ثلاث أوجه ثم الرد على شبهتهم إن قال المشبه أنا لا أعقل من نزول الله ويده إلا مثل ما للمخلوق من ذلك الله تعالى لم يخاطبنا إلا بما نعرف ونعقله فالجواب من ثلاثة أوجه أخذنا كلها طيب إذن نأخذ اليوم القسم الثالث طيب نعم بسم الله الرحمن الرحيم قال فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله القسم الثالث من جعل المعنى المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله وهو التشبيه ثم إنهم من أجل ذلك أنكروا ما دلت عليه من المعنى اللائق بالله وهم أهل التعطيل. طيب حسنا القسم الثالث jenis yang ketiga, golongan yang ketiga, golongan yang menjadikan makna yang tampak dari nas-nas itu, nas-nas as-sifat itu, makna yang batin. Jadi menjadikan zahir nusus as-sifat, lahirnya maknanya sebagai makna yang batil, la yaliqu billah, yang tidak selaras dengan kesempurnaan Allah, wahuwa tasbih, yaitu tasbih, penyamaan, penyerupaan, penyamaan dengan makhluk. Ya, yakni seperti al-qismu tsani, kan ya? Ya kan? Seperti golongan yang kedua. Ya. Hanya saja golongan yang kedua itu abqau dalalata ala dzalik. Mereka ya, membiarkan dalalah penunjukan nusus as-sifat di atas tasbih tersebut. Jadi mereka menjadi musyabbiha mumatsilah, menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Yani dalam hal hakikatnya. Sedangkan al-qismu tsalits ini ya, mereka tidak membiarkannya di atas itu, tetapi atas dasar itu, atas dasar pemahaman itu, atas dasar akidah itu, ya. Tsumma innahum min ajli dzalika ankaru ma dallat 'alaihi min al-ma'na la'iq billah. Jadi atas dasar itu mereka akhirnya mengingkari. Nah, kata Syekh, kemudian ya, mereka dengan sebab itu, ya, dengan sebab akidah mereka bahwa lahiriah nusus sifat itu menunjukkan makna yang batil yang tidak sepadan dengan Allah, akhirnya mereka mengingkarinya. Angkaru madallat alaihi minal ma'na la'iki billah. Akhirnya mereka mengingkari makna yang selaras dengan Allah yang ditunjukkan oleh nusus itu. Ya, gara-gara akidah tadi. Akhirnya diingkarilah makna yang terkandung pada nusus sifat. Menjadilah mereka ya mu'attilah. Wahum ahlu ta'til. Mereka adalah ahlu ta'til. Golongan yang menta'til, yang menolak sifat-sifat Allah Ta'ala. Apa sebabnya mereka menolaknya? Berawal dari apa? Dari akidah yang salah. Memahami, meyakini bahwa makna yang ditunjukkan oleh nas-nas sifat itu adalah makna yang yang batil. Dan tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan kesempurnaan diri Allah Ta'ala. Oleh karena itu harus ditolak. Nah, supaya tidak terjerumus dalam perkara yang yang batil gitu. Nah, jadi mereka dari situ, kalau kami menetapkan bahwa Allah punya tangan, kami menyamakan Allah dengan makhluk karena makhluk juga punya tangan. Berarti kami harus menolak sifat tangan dari Allah. Berarti Allah tidak punya tangan. Jika kami menetapkan Allah punya wajah, berarti kami menyamakan Allah dengan makhluk. Karena apa tadi? Gara-gara mereka meyakini bahwa makna yang ditunjukkan oleh nas-nas sifat itu makna yang batil, yaitu yang tidak sesuai dengan kesempurnaan diri Allah, itu tasbih. Mereka meyakini bahwa itu menunjukkan apa? Tasbih. Jadi mereka memahami bahwa penetapan wajah Allah dan sifat-sifat lainnya ya, itu berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Nah, mereka tidak mau menyamakan Allah dengan makhluk. Sementara yang mereka fahami, ya, dalalah nas-nas itu menunjukkan tasbih. Supaya tidak terjerumus dalam tasbih, berarti kan dia apa? Diingkari. Begitu. Akhirnya menjadilah mereka ahlu ta'til. Adapun golongan yang kedua, mereka abqau ala dalalat ala ta'til. Jadi mereka memang mengikuti itu sudah. Setelah mereka meyakini bahwa itu menunjukkan tasbih, maka mereka pun menjadi musyabbih umatnya. Benar-benar mereka menyamakan hakikat sifat Allah dengan makhluk. Adapun ini mereka berdasar dari situ, akhirnya mereka ingin menghindar dari tasbih, terjerumus dalam apa? Ta'til. Begitu. Nah, farru minat tasbih wa waqa'u fi mada? Fi ta'til. Mereka ingin menghindar dari tasbih, justru terjerumus dalam ta'til. Tsumma innahum min ajli dhalik ankaru ma dallat alaihi min al-ma'na la'ik billahi wa hum ahlu ta'til. Nah, sawa'un سواء كان تعطيلهم عاما في الأسماء والصفات أم خاصا فيهما أو في أحدهما فهؤلاء. طيب sama saja, apakah ta'til mereka itu umum, penolakan mereka bersifat umum meliputi al-asma wa-sifat, seluruh nama-nama dan sifat-sifat, ya, au khosan fihima, ataukah yang kedua, penolakan mereka, ta'til mereka khusus ya pada al-asma wa-sifat. Yani ada nama-nama khusus dan ada sifat-sifat khusus yang di, begitu maksudnya, ada ya sifat-sifat khusus yang ditolak oleh mereka, tidak umum, tidak semua. Nah, ada nama-nama khusus atau sifat-sifat khusus yang ditolak, tetapi bukan semua ditolak. Itu makna khosan fihima. Au fi ahadihima, atau khosan fi ahadihima maksudnya. Au fi ahadihima maksudnya, au khosan fi ahadihima. Ini fi ahadihima ini ma'tuf ya kepada khosan. Nah, atau khusus pada salah satunya saja. Yani khusus menolak sifat-sifat. Nama-nama ditetapkan. Dan begitu. Seperti kita ketahui misalkan ta'tilnya kaum Jahmiyah, ya. Kan mereka menolak nama-nama dan sifat-sifat semuanya tanpa kecuali. Ada juga yang menolak, ya, khusus. Nah, jadi tidak semua. Baik, misalkan nanti akan datang, misalkan Mu'tazilah, misalkan Mu'tazilah, penolakan mereka khusus terhadap apa? Terhadap apa? Terhadap as-sifat, kan ya? Nah, terhadap as-sifat. Nah, adapun al-asma mereka menetapkan, kan begitu? Nah, ini gambarannya ya. Jadi ada yang dari kamu, jadi Mu'tazilah itu asnaf bermacam-macam, bersekte-sekte mereka. Ada yang ta'tilnya umum pada asma sifat, ada yang khusus pada keduanya, atau ada yang khusus pada salah satunya. Nah, fa'ula'i sarafun nususa an zahiriha ila ma'ani ayyanuha bi'atulihim wattarabu fi ta'ni wattarabu ايوه وطربوا في في تعيينها اضطرابا كثيرا وسموا ذلك تأويلا وهو في الحقيقة تحريف. Nah, mereka ya صرفوا النصوص عن ظاهرها, ya, mereka menggeser nafs-nafs dari lahiriahnya, ya. Mereka menggeser nafs-nafs dari lahiriahnya ila ma'anin kepada makna-makna yang ayyanuha bi'ukulihim, yang mereka tentukan sendiri dengan akal-akal mereka, dengan logika-logika mereka. Jadi mereka keluar dari kaidah yang benar, menggeser nusus dari lahiriah maknanya, digeser kemana? Digeser ke makna-makna lain yang mereka tentukan berdasarkan logika-logika mereka. Wattarabu fi ta'yinha ittiraban katsiran. Wattarabu fi ta'yinha ittiraban katsiran, dan mereka goncang pada ta'yin ma'ani tersebut, pada penentuan makna-makna itu dengan ittiraban katsiran, dengan kegoncangan yang banyak, kegoncangan yang besar. Kenapa? Iya. Kenapa mereka goncang dengan kegoncangan yang banyak? Karena mereka berdasarkan apa? Logika mereka. Dan logika-logika mereka itu berbeda-beda. Nah, logika-logika mereka berbeda-beda sehingga ya goncang. Bahkan pemilik satu akal, satu logika goncang, sehingga terjerumus dalam apa? Terjerumus dalam tanakut. Nah, terjerumus dalam tanakut. Yakni satu pendapatnya membatalkan pendapatnya yang lain. Nah, karena ini memang permasalahan, bukan permasalahan kecil. Ini masalah akidah, ini masalah ya ma'rifatullah. Ini harus berdasarkan wahyu, tidak bisa pakai logika-logika. Karena lainnya beginilah akibatnya, nasibnya mereka. Nah, wasamau dzalika ta'wilan, dan mereka menamakan itu ta'wil. Ya. Kenapa mereka menamakan itu ta'wil? Ya. Kenapa mereka menamakan ta'wil? supaya laris diterima oleh manusia. Nah, mereka misalnya, kenapa kena takwil itu? Maknanya macam-macam, bisa bermakna tafsir berarti bagus, bisa bermakna tahrif berarti jelek. Wa huwa fil haqiqati tahrif, padahal hakikatnya takwil yang mereka maukan itu, maksudkan itu sebenarnya tahrif. Namun dengan bahasa takwil halus. Nah, supaya kaum muslimin terkelabui. Kalau dinamakan tahrif ya langsung batil. Tahrif tidak ada makna selain makna batil. Maknanya hanya satu, itu batil. Tahrif artinya penyelewengan makna, pembalikan makna dari makna yang benar ke makna yang batil. Adapun takwil tadi bisa bermakna tafsir, berarti makna benar, ya, bisa bermakna tahrif. Paham? Di sini ada ta'lif sedikit. Nah, ha'ula'i syarrun minal musabbiha. Ha'ula'i syarrun minal musabbihati. Li'anna butlana qawlil musabbihati. Li'anna butlana qawlil musabbihati ma'lumun bil fitrah. Ma'lumun bil fitrah. لأن بطلان قول مشبهتي معلوم بالفطرة فنفور الناس منهم أعظم فنفور الناس منهم أعظم ولكن المحنة والبلاء ولكن المحنة والبلاء في أهل التأويل في أهل التأويل ولكن المحنة والبلاء في أهل التأويل أو بالأصح في أهل التحريف أو بالأصح في أهل التحريف وهم الذين أتعب العلماء في الرد عليهم وهم الذين أتعب العلماء في الرد عليهم طيب ini تعليق singkat ya. Bahwa mereka ahlu ta'til syarrun minal musyabbiha. Mereka lebih jelek, lebih jahat daripada al-musyabbiha. Al-mumathilah. Limada? Lianna butlana qawli al-musyabbihati al-mumathilati. Karena kebatilan ucapan kaum musyabbiha mumathilah. Ma'lumun bil-fitrah. Itu diketahui secara fitrah. Secara fitrah. Fitrah yang bersih, yang suci, tidak terima kalau dikatakan ya Allah sama dengan makhluknya. Oke. Begitu. Bahwa wajah Allah sama dengan wajah makhluk, tangan Allah sama dengan tangan makhluk, dan seterusnya. Ya. Secara fitrah jelas ya. Fadhurun nas minhum a'adham. Maka orang-orang, ya, yakni menjauhnya kaum muslimin dari mereka, menjauhi musyabbih wa mumatsilah itu a'zam, itu lebih besar. Nah, lebih banyak. Jadi tidak banyak pengikutnya, tidak banyak yang terpengaruh. Karena secara fitrah yang tertolak. Nah, walakin al-mihnata wal bala'a fi ahli ta'wil, tetapi ujian dan balanya, ya, musibahnya di ahli ta'wil. atau bil asrahi fi ahli tahrif. Ini ahli tawil istilah mereka. Yang lebih tepat adalah ahli tahrif. Seperti jelaskan tadi, mereka ingin mengelabui dengan menggunakan istilah tawil. Nah, yang lebih tepat adalah ahli tahrif. Nah, inilah yang merupakan ujian besar, bala, musibah besar bagi umat. Wahumul ladina at'abul ulama'a fir raddi 'alaihim, dan mereka lah yang at'abul ulama'a, yang membuat kelelahan ulama, yang membuat repot ulama dalam membantah mereka, fir raddi 'alaihim, karena mereka punya takwilat. Itu syubhat-syubhat yang ya banyak orang terpengaruh mendatangkan alasan-alasan hujjah-hujjah untuk takwilnya itu. Nah, itu harus dibantai satu-satu. Nah, ini membuat lelah ulama mengurusi mereka. Nah, ahlu ta'wil ini. Nah, ahlu ta'wil lebih rosah, ahlu tahrif. Baik. Wasil, mazhabum. Wa mazhabuhum batilun min wujuhin. Nah, mazhab mereka batil dari berapa sisi? Nah. Ahaduha annahu jinayatun 'ala an-nususi haitsu ja'aluha dalatan 'ala ma'nan batilin wa illa 'aqin billahi wala muradin lahu. Baik. Sisi yang pertama, mazhab mereka merupakan jinayah 'ala an-nusus, yaitu kejahatan terhadap nusus. Haitsu ja'aluha dalatan 'ala ma'nan batil, manakala mereka menjadikan nusus itu sebagai nas-nas yang menunjukkan makna yang batil. Berarti ini kan kejahatan ya, terhadap nusus, jahat terhadap nusus, karena menjadikan nusus itu menunjukkan makna yang batil, dibawa kepada makna yang batil, makna yang ghairi la'ikin billahi, makna yang tidak selaras, tidak sepadan dengan keagungan, kesucian, kesempurnaan diri Allah Ta'ala. Wala muradin lahu, dan makna yang tidak dimaksudkan oleh Allah Ta'ala. Makna yang tidak dimaksudkan oleh Allah Ta'ala. Nah, itu makna karangan mereka sendiri dari logika-logika mereka yang rusak. Nah, apa itu tadi? Asani annahu sarfun li kalamillah ta'ala wa kalami rasulihi sallallahu alaihi wasallam an zahirihi. Wallahu ta'ala khataban nasa bilisanin arabiyyin mubinin liyaqilul kalama wa yafhamuhu ala ma yaqtadihi hadzal lisanul arabiyyu. والنبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم بأفصح لسان البشر فوجب حمل كلام الله ورسوله على ظاهره المفهوم بذلك اللسان العربي غير أنه يجب أن يصان عن التكييف والتمثيل في حق الله عز وجل. الثاني أنه صرف لكلام الله تعالى وكلام رسوله. مذهب mereka itu ya adalah menggeser kalam Allah Ta'ala dan kalam Rasulnya, Al-Quran dan As-Sunnah, khusus Al-Quran dan As-Sunnah, Al-Zahiri dari lahirnya maknanya, dari makna yang tampak. Sementara Allah Ta'ala khotoban nas bilisanin arabi mubin, berbicara kepada manusia dengan bahasa Arab yang jelas, yang memperjelas maksud maknanya, li'aqilul kalama, agar mereka manusia bisa memahami kalamnya, firman Allah, ucapannya Allah, wa yafhamuhu, bisa dijangkau maknanya oleh akal mereka, bisa difahami oleh mereka, alama yaqtadihi hadal lisanul arabiyyu, sesuai dengan tuntutan bahasa Arab ini. Ya. Karena bahasa Arab itu ada kaidahnya, ada kaidah-kaidahnya. Ya, kaidah-kaidah yang baku. Nah. Baik. Dan ada makna-makna yang jelas pada bahasa Arab itu. Baik. Sementara Allah Ta'ala berbicara kepada mereka, ya, dengan bahasa Arab itu yang mereka ketahui, bahasa Arab itu mengetahui kuaidnya, mengetahui makna-maknanya, sehingga berarti mereka harus memaknai ucapan-ucapan Allah itu sesuai dengan tuntutan bahasa Arab yang mereka ketahui itu. Wan-Nabi sallallahu alaihi wasallam khotobahum, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga berbicara kepada umatnya bi afsahi lisanil bashari, dengan lisan manusia yang paling fasih, ya, paling jelas. Fa wajab hamlu kalamillahi wa rasulih ala zahirihi al-mafhum bidzalika lisanil arabi, maka wajib membawa kalam Allah dan kalam Rasulnya kepada lahiriahnya yang terfahami, ya, berdasarkan bahasa Arab itu. Ghairu annahu yajibu ayusana'i takyifi wa tamtili fi haqqillahi azza wa jalla, hanya saja ini, ya, wajib dijaga dalam memaknai kalam Allah dan Rasulnya sesuai dengan lahiriahnya, ya, berdasarkan bahasa Arab, tuntutan bahasa Arab, ya, wajib dijaga dari takyif dan tamthil untuk hak Allah Azza wa Jalla, fi haqqillah Azza wa Jalla. Jadi ini kan penjelasan ini umum, ya, bahwa sebenarnya kita ketahui kaidahnya, semua nusus Al-Qur'an As-Sunnah, baik dalam asma sifat maupun yang lainnya, kan, semuanya harus dibawa kepada apa? Zahirnya, kan, lahiriahnya. Nah, jadi bawa ke mana-mana tanpa dalil. Wajib sesuai dengan tuntutan bahasa Arab, kan, itu semua dengan bahasa Arab itu Al-Qur'an As-Sunnah. Nah, hanya saja ada satu kaidah yang penting diingat di sini dalam hal ini, membawa nusus itu kepada lahir maknanya, yaitu apa? Jaga dari apa? Untuk hak Allah Azza wa Jalla, yani ketika berbicara dalam hal asma wa sifat, jaga dari dua perkara. Kan itu yang kita lewati. Yajibu apa? Ijtinabu, ya. Apa kaidahnya? An mahduraini azimaini. Itu berarti sifat. Nah, iya, wajib apa? Menghindarkan dari apa? An mahdurain adzimain, dan dua perkara yang tidak boleh, apa itu? Takyif dan tamtsil. Nah, saya lihat kaidah. Sama. Nah, sementara mazhab yang sedang dibantai ini, ya, ahlu ta'til, berawal dari kesalahan mereka ketika, ya, mereka memahami dalalah nusus itu menunjukkan apa? Tamtsil. Gara-gara itu akhirnya mereka ingin menghindari, akhirnya justru apa? Mentaktil. Gara-gara mereka menggeser kalam Allah dan kalam Rasulnya dari lahirnya maknanya ke makna yang batin, yaitu tasbih, akhirnya mereka berusaha untuk menghindari itu dengan menolak, akhirnya semakin salah. Nah, rajul salih itu asal itu anna surfa kalamillahi wa rasulihi an zahirihi bila makna yukhalifuhu qawlun ala Allahi bila ilmin wa huwa muharramun liqaulihi ta'ala qul innama harrama rubyal fawahisha ma zuhara minha wa ma batana wa isma wal bagya bighayri haqqi wa an tushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun wa liqaulihi subhanahu wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fu'ada kull ulaika kana anhu mas'ula fasarifu. Baik, sisi yang ketiga, anna sarfa kalamillahi wa rasulihi an zahiri ila ma'na yukhalifuhu qawlun ala Allah bil ilm, menggeser kalam Allah dan Rasulnya dari lahirnya maknanya ke makna yang menyelisihi itu termasuk dalam kategori qawlun ala Allah bil ilm, berbicara atas Allah tanpa ilmu. Nah, karena tanpa dalil, ya, tanpa dalil sam'i, tanpa ilmu dari Allah dan Rasulnya, berarti ini adalah qawlun ala Allah bila ilmu wa huwa muharram, sementara berbicara atas Allah tanpa ilmu itu haram. Dalilnya disebutkan dua ayat Al-A'raf ayat 33, qul innama harrama rabbiy al-fahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya wa al-haqq wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun. Sudah terulang, ulang ayat ini, asyahid al-akhir wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun. Jadi katakan wahai Muhammad Nabi as-salam, ana sungguhnya Rabbku mengharamkan al-fawahish dan seterusnya sampai yang terakhir disebutkan wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun, mengharamkan kalian mengatakan sesuatu atas Allah mala ta'lamun, yang kalian tidak punya ilmunya. Kemudian ayat yang kedua Al-Isra ayat 36, wala taqfu ma laysa laka bi'ilm. Apa makna la taqfu? Ini juga sudah terulang, ulang ayatnya. Wala tatba. Iya. Wala taqfu ai wala tatba. Jangan engkau ikuti. Taqfu maknanya tatba. Jangan engkau ikuti. Ma laysa laka bi'ilm. Apa yang engkau tidak punya ilmunya, yang engkau ikuti apa yang engkau tidak punya ilmunya. Hati-hati. Annas innas sam'a wal basar wal fuada, sungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, ya, itu semua ada amalannya, ya. Kullu ulaik, mereka semua itu kana anhu mas'ula, akan dimintai pertanggungjawaban. Apa yang didengar dan diikuti, apa yang dilihat dan diikuti, apa yang menjadi keyakinan akidah dalam hati, akan ditanyakan semua itu. Maka hati-hati, ya, jangan mengikuti apa yang tidak ada ilmunya. Baik. Nah, kemudian kelanjutan Al-Ajun Salid ini penjelasan tentang ini, bahwa yang menggeser kalam Allah dan Rasulnya dari lahiriahnya ke makna yang menyelisihinya, itu berarti dia telah mengikuti sesuatu yang dia tidak punya ilmunya dan berbicara atas Allah tanpa ilmu dari dua sisi. Nah, dan seterusnya kelengkapan Al-Wajah Salih kita tunda sampai besok. Nah, dan Darsu Nabil Ghad مواصلة هذا الدرس. بارك الله فيك سبحانه وبحمده.